Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin dan pertemuan terakhir yang kita bahas adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan kita masih mengambil fawaid dari hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu. Faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut bahwasanya kata Syekh rahimahullah, zakat adalah wajib ditunaikan bagi orang yang memiliki harta. Dan tidak wajib bagi orang fakir, miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, dari orang kaya mereka diberikan kepada orang miskin mereka. Namun permasalahannya sekarang, siapa yang dikatakan itu orang yang kaya atau mampu? Apakah dia orang yang memiliki uang jutaan? Dijelaskan akhirin bahwasannya pengertian ghani, orang yang mampu, dalam bab ini yaitu bab zakat adalah orang yang memiliki nisab. Orang yang memiliki nisab. Apabila seseorang memiliki nisab, entah itu nisab pada zakat fitri atau zakat mal, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Walaupun dari sisi yang lain dia miskin. Namun dalam bab ini yaitu bab menunaikan zakat, dia mampu, maka pada saat itu dia wajib untuk menunaikannya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah zakat wajib untuk diserahkan kepada orang yang miskin di tempat atau negeri yang dia tinggal di dalamnya. Maka wajib untuk menunaikan, mengeluarkan zakat kepada fuqara, orang-orang miskin di negerinya. Nah, dan tidak boleh dia mengeluarkan zakat dari kotanya kecuali ada suatu sebab. Nah, sehingga yang aulah, yang afdal untuk memberikan kepada fakir miskin di tempat dia tinggal daripada mengeluarkannya di selain fakir miskin yang ada di luar negerinya atau di luar tempatnya. Nah, begitu. Maka sebagian ahli ilmu mengharamkan hal tersebut, namun yang rajih adalah boleh. Walaupun yang afdol adalah hal tersebut. Baik. Dan juga apabila orang menunaikan zakat diberikan kepada orang miskin dari luar kota, yaitu selain dari tempat dia tinggal, ini akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis, akan timbul saling su'uban dan prasangka buruk. Nah, bagi orang miskin terhadap orang kaya. Nah, ya. Dan boleh akan terjadi sifat perbuatan yang tidak diinginkan, anarkis atau kedzaliman, karena akan timbul prasangka buruk bahwasanya orang miskin akan mengatakan kalian mengharamkan kepada kami hak yang berhak untuk kami menerimanya. Sehingga boleh jadi akan melakukan suatu hal yang tidak diinginkan. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut, dinamakan sedekah, dinamakan zakat itu sedekah, karena sesungguhnya orang yang memberikan hartanya, yang mencurahkan hartanya, mensedekah, memberikan hartanya tersebut, menunjukkan bahwasanya dia sidq, jujur di dalam memberikannya, benar, ikhlas. Jadi dinamakan zakat itu sedekah karena sedekah tersebut menunjukkan kejujuran orang yang memberikan sedekah. Disebabkan zakat itu dinamakan sedekah karena keumumannya harta itu sangat disukai oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu ini sangat berat untuk menyedekahkan harta yang dia miliki. Nah, sehingga dinamakan zakat itu sedekah yang berasal dari kata sidq, sadaqah, shad, dal dan qaf, yang bermakna asalnya itu jujur, benar, lurus. Karena kalau orang yang menunaikan zakat itu dia benar-benar mengeluarkan sesuatu yang sangat dia sukai dari bagian hartanya, yang mana harta itu sendiri dia sangat menyukai untuk mengumpulkannya dan memperbanyak bagi dirinya. Dan harta ini sangat dicintai oleh manusia dengan kecintaan yang sangat besar dan memiliki ambisi yang tinggi untuk mendapatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta, menyukai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Dengan kecintaan yang sangat besar. Maka di sini zakat dinamakan sedekah karena itu yang disebutkan tadi, dan sehingga apabila seseorang memberikan atau mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak akan mengeluarkan dari dirinya kecuali apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Nah, ya. Maka apabila seseorang lelaki maupun wanita mengeluarkan hartanya berupa zakat ini bersamaan dengan dia mencintai harta tersebut, menunjukkan bahwasanya dia lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar daripada kecintaan dia terhadap hartanya. Jadi disinilah dinamakan itu zakat, sehingga inilah dinamakan zakat itu sedekah, suatu kejujuran, suatu kebenaran, suatu kelurusan di dalam mengeluarkan harta yang dia miliki, yang mana harta itu sangat dia cintai. Kemudian Faedah yang berikutnya, faedah hadis tersebut tu'akhadz min aghniyaihim faturadd 'ala fuqaraihim. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan dari orang kaya mereka, diambil dari orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Pendalilan bahwasanya bagi pemerintah untuk mengambil zakat dari rakyatnya, suka atau tidak suka, berat ataukah tidak, ikhlas ataukah tidak, mengambil harta atau zakat dari rakyatnya dan kemudian disalurkan, diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu dari kalangan fakir miskin. Jika itu zakat fitr dan zakat mal, 7 atau 8 golongan tersebut. Nah, maka apabila waliul amr, pemerintah, melakukan hal tersebut, maka dia telah menunaikan kewajibannya yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian yang bisa diambil dari hal tersebut, tidak boleh mengambil lebih dari kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan, entah itu bagi pemerintah ataupun yang sebagai amil zakat, tidak boleh mengambil lebih dari apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya berupa zakat fitr ataupun zakat mal. Karena ini merupakan suatu kezaliman. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, haramnya berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan kezaliman hal tersebut. Nah, dan diantara bentuk kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu mengambil harta yang berharga dari seseorang yang dia miliki, yang dia memilikinya. Nah, maka ini suatu kezaliman. Bahkan sebagian ahli mengatakan ini kezaliman dalam bentuk ini adalah merupakan bagian dari dosa besar. Dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengaitkan dengan mengambil harta orang yang cinta tersebut dengan Allah mengabulkan doa orang yang terzalim tersebut. Kemudian faedah berikutnya, bisa diambil hal tersebut, adalah wajib bagi setiap insan untuk takut kepada kezaliman, untuk takut berbuat kezaliman dengan segala bentuknya dan jenisnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah menunjukkan bahwasanya doanya orang yang terzalimi pasti terkabulkan. Nah, Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan siapakah orang terdzalim tersebut, menunjukkan bahwasannya doa orang terdzalim ini makbul dari seluruh hamba Allah, muslim maupun kafir, fasik ataukah saleh, nah, laki maupun perempuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati kamu dari kedzaliman, dan hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalim. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalim. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa namanya kedzaliman itu adalah melampaui atau mengambil atau mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Entah itu zalim terhadap harta, entah itu zalim pada harga diri, atau zalim kepada darah. Sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, ya, karena kedzaliman itu adalah suatu hal yang berbahaya. Maka kita harus berhati-hati sini. Hal yang berikutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya wajib bagi kita, bagi setiap insan untuk takut dari doanya orang terdzalim. Dan kita sudah sebutkan orang terdzalim ini umum. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan muslim maupun kafir, laki maupun perempuan. Nah, orang saleh ataukah tidak, selama dia terdzalim maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berhati-hati. Baik ya. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yajid rahiyatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, yaitu kafir yang bukan zimmi, yang bukan muharri, yang berada dalam daerah kaum muslimin namun dia tidak memerangi kaum muslimin, maka siapa yang membunuh mereka tidak akan mendapatkan baunya surga, menunjukkan akan masuk neraka. Kenapa dia akan masuk neraka? Padahal yang dia bunuh ini adalah orang kafir, namun bukan kafir harbi, kafir yang menampakkan permusuhannya dan memerangi kaum muslimin. Namun kafir zimmi, yaitu kafir yang berada di dalam negeri kaum muslimin, namun dia patuh dan taat terhadap peraturan negeri kaum muslimin dan tidak menampakkan permusuhannya dan tidak memerangi kaum muslimin. Maka ketika seorang muslim membunuhnya, dalam Sahih Bukhari, membunuh kafir zimmi tidak akan mendapatkan baunya surga. Kenapa? Karena dia berbuat kedzaliman. Ketika kedzaliman itu dilakukan, Allah menghukumnya, menunjukkan bahwasanya kedzaliman itu adalah berlaku bagi siapa saja, muslim maupun kafir. Naam. Ya, fasik ataukah saleh. Maka kita berhati-hati. Jangan mentang-mentang kita muslim kemudian ada orang kafir tetangga kita misalnya, namun dia tidak menampakkan permusuhannya dan dia berlaku baik, bermuamalah dengan baik, kemudian kita nah. Nah, kita bermuamalah kepada dia sebagaimana dia bermuamalah kepada kita, dengan tentunya harus mengetahui norma-norma syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, jangan bermuamalah samanya sama orang kafir itu. Misalnya orang kafir itu kalau Idul Fitri dia datang bertamu di rumah kita misalnya, ya bukan berarti kalau waktunya hari raya dia kita datang bertamu karena dia bermuamalah dengan baik lah. Nah, bukan itu maksudnya. Namun karena dia berbuat baik, tidak menampakkan permusuhan, dia kalau ketemu senyum misalnya, maka dilakukan hal tersebut sadahnya, selama dia belum mendapatkan permusuhan. Sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah kepada Yahudi, bertransaksi kepada Yahudi, Naam. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mengabulkan doa. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya apabila hambanya berdoa kepadanya. Nah, dan ini menunjukkan dermawannya Allah kepada hamba-hambanya. Menunjukkan dermawannya Allah kepada hamba-hambanya. Karena Allah mengabulkan doa hamba-hambanya, terkhusus doa hamba yang terdolimi, yang didolimi oleh hamba, sesama hamba, walaupun mungkin hamba tersebut berbuat dolim kepada Allah. Nah, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, menunjukkan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini faedah berikutnya menunjukkan bahwasanya sempurnanya kesempurnaan sifat dan perbuatan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala sisi tanpa ada cacat dan aib dan celah. Dari mana sisi pendalilannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hamba-hambanya ini adalah banyak berbuat zalim kepada diri Allah. Namun ketika kedoliman yang terjadi pada hamba tersebut didolimi oleh hamba yang lain, dan hamba yang terdolimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan. Padahal hamba tersebut yaitu melakukan kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita dengan contoh. Ada seorang anak berbuat zalim kepada orang tuanya. Durhaka, ya, bahasanya durhaka. Dia merendahkan orang tuanya, menghardik, mengumpat, mencaci, memaki dan seterusnya lah. Orang tua tersebut tersakiti. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedzaliman anaknya. Allah pasti mengabulkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang terzalimi. Dan orang tua yang terzalimi. Dan itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, doanya orang tua kepada anaknya terkabulkan. Sebagaimana dalam hadis Rasul SAW mengatakan, "Salasatun da'watun mustajabatun la syakka fihinna." Tiga bagian yang terkabulkan doa, yang tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalam doa dikabulkan, terkabulnya doa tersebut, di antaranya adalah da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Nah, ini dari dua sisi Allah mengabulkan. Namun kita tahu misalnya orang tua ini pun yang didurhakai oleh anaknya, dia bukan suatu hal sosok yang menunaikan hak Allah yang sebenarnya. Nah, banyak melalaikan hak-hak Allah, banyak tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Tadi kita melihat ketika anak durhaka pada orang tuanya merasa tersakiti, menangis dan sakit dengan perlakuan anaknya, mendoakan kejelekan dan dikabulkan, terbukti hal tersebut. Namun orang tua itu sendiri terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, mungkin sholatnya tidak beres, mungkin di dalam menunaikan atau menjaga hak-hak Allah misalnya bagi lelaki memelihara celana di atas mata kaki supaya jangan sampai terjadi dalam keharaman, janda memelihara jenggot misalnya, itu yang ringan-ringan kita sebutkan. Atau ibunya sosok ini mungkin ia menjaga hijab ya ala kadarnya, namun ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia terdolimi, tersakiti oleh anaknya, Allah mengabulkannya. Coba antumnya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan, sangat memiliki sifat dan perbuatan yang sangat sempurna. Baik, dari hadis tersebut beda dengan makhluk. Coba antum lihat makhluk, ketika ada yang meminta bantuan pada kita, ada siapapun di antara kita, ketika kita ingin membantu dia, kita terkadang teringat orang ini pernah berbuat begini, berbuat begini. Minimal terbesit dalam hati kita itu rasa berat, terungkap atau tidak terungkap, mesti tertimbun, teringat, termemorikan. Sehingga terkadang ditunda atau tidak membantu, atau mungkin dengan terang-terangan membalasnya di saat orang itu meminta bantuan sama kita. Misalnya, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita. Namun inilah tabiat. Bahwasanya maksudnya tabiat, manusia itu cenderung berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik padanya. Ini tabiat, asalnya tabiat manusia. Bukan fitrah ya, beda fitrah dan tabiat. Beda fitrah dan tabiat. Asalnya tabiat, yaitu senang kepada siapa yang berbuat baik kepadanya, dan tidak senang kepada siapa yang berbuat tidak baik padanya. Ini asalnya tabiat. Illa man rahma rabbi, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau dirahmati oleh Allah kejelekan, dia balas dengan kebaikan. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternafikan dari sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dalam sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hamba itu berbuat kezaliman kepada Allah, namun ketika hamba tersebut berdoa kepada Allah karena dia terzalimi oleh hamba Allah yang lainnya, Allah mengabulkannya. Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Ilm. Kemudian faedah yang berikutnya, yang bisa diambil dari hadis tersebut, keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan ya, keutamaan tidak disebut oleh Syekh rahimahullah, keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya, ya, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Di sini keutamaan berdakwah. Dan ahli ilmu menyebutkan bahwasanya profesi, pekerjaan yang paling afdal adalah ini, berdakwah. Dia memiliki keuntungan yang berkali lipat di dunia dan di akhirat. Dan inilah profesi yang paling afdal. Dan ini kita sudah sebutkan juga dalam khutbah ya, bisa dilihat di dalam situs, maksud saya di situs Darul Ilmi. Profesi yang paling afdal bagi seorang yang berdakwah. Dan jangan pahami berdakwah itu hanya miliknya syekh, Jangan dipahami bahwasanya dakwah itu hanya miliknya ustaz. Jangan dipahami bahwasanya dakwah itu hanya miliknya Pak Kiai, Pak Guru, Mubaligh. Nah, dakwah ini miliknya kaum muslimin secara keseluruhan. Maka kita berdakwah sesuai kemampuan, mengajak orang kepada kebenaran dan mencegah orang dari kedurhakaan. Nah, walaupun keutamaan berdakwah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh para juru dakwah tersebut, sehingga juru dakwah yang paling banyak mendapat pahala, juru dakwah yang paling banyak mendapatkan pahala adalah Rasulullah SAW, karena tingkat keilmuan, ketakwaan, naam yang beliau miliki. Namun bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki pahala yang besar. Bukan berarti Umar tidak memiliki karena keberadaannya di bawah Rasulullah SAW. Lah, bukan berarti naam sahabat yang paling rendah misalnya Badui tidak memiliki keutamaan. Lah, memiliki keutamaan karena Badui tersebut misalnya, atau seorang yang dari sahabat yang tidak diketahui namanya, namun dia meriwayatkan hadis kepada tabi'in, maka dia berdakwah. Kenapa? Karena berdakwah itu adalah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Dakwakanlah, berdakwalah kalian dari apa yang ada dariku, yaitu berdakwalah kalian dari apa yang ada diriku, walaupun satu ayat, walaupun satu dalil. Nah, di sini menunjukkan ya akhwani fid din wa akhwati fil azni wa azakumullah wa barakallahu fikum, keutamaan berdakwah. Nah, ini adalah profesi pekerjaan yang paling afdol, paling utama. Dalilnya itu tadi kita sudah sebutkan dalam surat Al-Fussilat, dan dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita menghafalnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, yaitu suatu profesi, pekerjaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Salam. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Subhanallah billahi wa rasulih. Wa tujahiduna, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan nama diri kalian. Asyahid, berjihad. Berjihad ini adalah termasuk dalam berjihad adalah dengan lisan, dengan pena, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, termasuk berjihad adalah berjihad dengan pena dan lisan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dan diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimatullah alaihima, bahwasanya jihad dengan pena dan lisan lebih afdal daripada jihad dengan mengangkat senjata dan pedang yang tanpa ilmu. Nah, baik. Dan ini merupakan suatu hal yang Allah janjikan. Sehingga kita melihat profesi dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil profesi yang paling afdal ini. Inilah kandungan makna ayat yang tersirat. Kandungan ayat yang tersirat yang mungkin kita senantiasa mendengar ayat tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah." Bersemangatlah kamu Rasul Allah sebab mengajak memerintahkan ini Rasulullah SAW, bersemangatlah kamu terhadap apa yang Allah siapkan bagimu dan negeri akhirat. Nah, apa yang Rasulullah SAW pahami dari ayat tersebut? Yang disebutkan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada Rasulullah SAW dari ayat itu bahwasanya bersemangatlah di dalam mengumpulkan pahala demi pahala, ketaatan demi ketaatan, kesolehan demi kesolehan di dunia ini, untuk itu menjadi modal yang sangat besar mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi nanti di akhirat. Jadi maksudnya bersemangatlah kamu mendapat apa yang Allah persiapkan bagimu di negeri akhirat, yaitu maksudnya tanam benar-benar bibit-bibit pahala di dunia ini sehingga kamu memanennya nanti di akhirat sebagai keutamaan yang besar bagimu di akhirat. Apa yang Rasulullah SAW pahami dari menanam bibit tersebut? Yaitu adalah yang kita belajar di usul Salasa, mengilmui Allah, mengamalkannya dan berdakwah di dalamnya. Hai, itu yang dimaksudkan oleh Rasul. Rasul memahami bahwasanya bersemangatlah kamu dalam mendapatkan apa yang Allah persiapkan bagi menuju akhirat adalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemangat dalam mempelajari ilmu Allah tentang Allah. Sehingga itulah Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah meminta bukan harta dunia, bukan dunia, tapi akhirat. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah bagiku itu ilmu. Kenapa Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta ditambahkan ilmu? Karena ini modal untuk berdakwah. Ini modal untuk beramal. Ini modal untuk mendapatkan pahala yang besar sehingga mendapatkan keutamaan yang tinggi nanti di akhirat. Nah itu, ini modal. Modal untuk berdakwah adalah ilmu. Modal untuk beramal adalah ilmu. Modal untuk mendapatkan negeri akhirat tentunya ilmu. Sehingga itulah makna ayat Allah, wa bitali fi mataqallahu daral akhir. Bersemangat. Itu maksud cari ilmu. Amalkan itu, dakwakan ilmu itu. Semangat ini. Tapi jangan lupa akhiratmu, jangan lupa duniamu. Itu maksudnya, jangan sampai kamu tersibukan dari ilmu, beramal, kemudian juga berdakwah, kamu lupa masalah jasmanimu yang butuh suplemen gizi dan orang-orang yang tanggung jawabmu. Namun bukan ini tujuan utamanya, ini sekedar pembantu saja, ibaratnya bahasanya orang awam, yaitu untuk meluruskan punggung. Kita tidur itu untuk menghilangkan kelelahan mata, ngantuk. Bukan tidur itu tujuan utama, bukan meluruskan punggung sebagai hal yang menjadi standar tinggi di dalam mencapai, yaitu melepaskan kelelahan, tapi sebagai wasilah. Nah, ini yang disebutkan ahli ilmi faedah dari hadis tersebut. Kita sudah selesai. Nah, kita tambahkan tadi beberapa faedah yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun disebutkan oleh ahli ilmi yang lainnya. Kita masuk dalam hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berapa ini? Ini. Apa ini? Mal. Terus. Sudah. Ya. Untuk itu tadi untuk muat lah ya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa anna bi Hurairah radhiyallahu taala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man kanat indahu madhlamatun li akhihi min ardihi aw min shay'in fal yatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi rawul qadri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang di sisinya ada kezaliman pada saudaranya, entah itu berupa kehormatan saudaranya atau apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia di dunia ini menghalalkan, yaitu meminta kehalalannya, yaitu maksudnya meminta maaf sebelum terjadi suatu hari yang tidak bermanfaat dinar, uang emas, wala dirham, uang perak untuk menembus, untuk menebus kezaliman dia kepada saudaranya. Wallah, hadis ini ya ikhwan menyadarkan kita dari berbuat kezaliman. Siapa tidak sadar dengan hadis ini, masya Allah, sungguh mengerikan bagi dirinya nanti di hari kiamat. Nah, bagaimana tersebut? Yaitu maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya pada hari ini, yaitu dunia, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat uang emas dan uang perak dalam dia menembus kezalimannya kepada saudaranya. Bagaimana bentuknya di hari kiamat? Yaitu jika dia, orang yang berbuat zalim tersebut, memiliki amal soleh, maka akan diambil dari dirinya sesuai kadar kezaliman dia kepada saudaranya. Sesuai kadar kezaliman dia kepada saudaranya diambil. Ini semal dan hadis yang lainnya. Dan jika dia tidak memiliki, sudah habis kejelekan, jika dia tidak memiliki kebaikan, sudah, orang yang berbuat zalim sudah tidak ada kebaikannya, namun dia belum meminta kehalalan dulu di dunia pada saudaranya, masih ada orang yang berbuat zalim pada saudaranya, bantah itu berupa harga dirinya, kehormatannya ataupun lainnya, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil kejelekan saudaranya yang dia berbuat zalim tersebut, fahumil alaihi, maka akan ditimpukan, diberikan kepada sang zalim tersebut. Ya subhanallah. Nah, rawahu al-Bukhari, riwayat Bukhari, sepakat kita kesahihannya. Ya Allah. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapat faedah. Faedah yang pertama, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh dulu. Ih, jangan unik. Kalau tidak bisa, kita lanjutkan depan-depannya. Karena faedah ini banyak ini yang saya ingin sampaikan. Saya menjelaskan awal ini. Hanya pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahwasanya di dunia ini masih memungkinkan bagi seseorang, ya kita semua, untuk meminta kehalalan dari kezaliman-kezaliman yang dilakukannya kepada saudaranya. Entah, kata Syekh, entah dia mengembalikan apa yang dia telah mendzaliminya kepada pemiliknya. Nah, antum atau kita sudah tahu semua. Misalnya kalau harta, ya kita kembalikan hartanya. kalau kita pernah merendahkannya kita meminta. Naam. Kalau darah, ini yang repot ini. Kalau orang sudah mati, wah repot ini. Ya bayar fidyah. Bayar denda. Dan ini yang repot ini. Baik ya. Karena ya bayar dendanya itu enggak main-main lah. Kalau membunuh, siapa tahu? Berapa? 60 tahun. 60? Lah, 60, terlalu sedikit. 100. Satu unta berapa harganya? Mana? Anda yakin? Hah? Berapa aja? 30 juta. 30 juta? Unta apa aja? Hah? Yang sama unta kacang yang baru lahir mungkin. Nah. Nah, bukan 30 juta. Main 50-an ke atas. Terbiasa mungkin. Hah? Terbiasa. Baru lahir mungkin. Baru lahir. Kan unta kalau lahir itu sudah besar lah. Ya kan? Nah. Tapi sekarang saja, oh. Nah. Baik. Kali ini 100. Kali 50 berapa? 500 juta. Tanda muka. Wih. Hah? Kali 50, kali 100. 5M? 5M? Wih, berapa kambing itu, Bang? Baik, ini cara buat berbahayanya itu para orang-orang yang telah membunuh saudaranya gara-gara masalah tanah, gara-gara wanita, gara-gara tersinggung cuma disenggol, subhanallah, gara-gara warisan, bahkan ada gara-gara sepeda motor. Nah, baik. Entah kata si rahimahullah pada pertama bahwasanya di dunia ini masih memungkinkan bagi kita semua untuk mencari kehalalan dari kebaliman yang dilakukannya, entah dengan memberikan kembali atau istihlaluhum minha, atau meminta kehalalan, yaitu meminta maaf, dia memaafkan kita dari apa yang telah kita baliknya. Oleh karena itu kita di sini kita saling memaafkan. Kalau saya pribadi pernah menyinggung antum dalam permasalahan yang mungkin saya tidak menyadarinya, maka saya minta maaf. Dan begitu pula sebaliknya. Mana? Baik. Kenapa demikian? Karena kata saya rahimahullah, karena di hari kiamat tidak ada di sana nanti sesuatu yang bisa untuk menembusnya, kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh. Ya Allah. Nah. Kalau kita mau pikir-pikir, mendingan kita dolimi diri kita sendiri daripada dolimi orang. Janda. Dolimi diri kita sendiri, mendingan kita kalau mau pukul-pukul diri sendiri daripada pukul orang lain. Nah, kalau kita pukul diri sendiri atau mungkin apa namanya sama anak kita atau ini, mungkin masih cepat memaafkan kita. Tapi kalau sudah lain dari itu, subhanallah, Allah Akbar Karim. Baik, karena sesungguhnya di akhirat tidak ada nanti di sana sesuatu apapun yang bisa menebusnya kecuali amal soleh. Coba dengar, inilah kalau kita memahami. Ada sebagian ahli yang pernah kita baca tafsirnya surat Al-Ghasyiyah itu. Apa itu? Siapa yang tahu ayat yang saya maksud inginkan dalam surat Al-Ghasyiyah? Ayat berapakah? Tahu surat Al-Ghasyiyah nak? Surat Al-Ghasyiyah itu apa? Al-Ghasyiyah. Apa surat Al-Ghasyiyah? Nah, terus wujuhu yawma idzin khashiyah 'amilatun nashibah. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ataka hadithul ghashiyah? Wujuhu yawma idzin khashiyah. Belumkah datang kepada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang kejadian al-ghashiyah, kemudian hari kiamat. Pada saat itu wujuhu yauma idzin khashiyah, pada saat itu wajah-wajah semua tunduk malu. Nah, khashiyah takut. Apa sebabnya? Wujuhu yauma idzin khashiyah amilatun nasibah. Karena pada saat itu ada di antara orang-orang tersebut yang beramal capek-capek di dunia, nasibah di hari tersebut tidak bermanfaat amalan tersebut. Kenapa? Memasukkan dia ke dalam tasla narun hamiyah, memasukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan tersebut di dunia itu itu tergadaikan atau hangus, terbayarkan dengan kedaliman dia. Nah, itu diantara tafsir yang disebutkan al-Hilmi. Diantara menafsirkan ayat tersebut. Ada diantara nanti di hari kiamat wujuh yauma idzin khasyiyah takut. Kenapa takut? Karena kedzaliman dia bertumpuk. Nah, sehingga pada saat itu amalan nasibah, amalan-amalannya tersebut nasibah. Itu apa namanya? Terbayarkan itu. Setelah itu amalannya tersebut masukkan ke dalam neraka. Apa maksudnya ini? Yaitu dia bercapek-capek amalan di dunia, di akhirat nol. Kenapa nol? Di antara sebabnya karena kedzalimannya dia kepada sang hamba. Terbayarkan. Oh, kosong. Itu kan lihat. Kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang ada di dalamnya. Ini di antara dalilnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Barang siapa yang dia memiliki kedzaliman pada saudaranya berupa kehormatan atau apapun, kata Syekh, Rasulullah SAW, au min syekh, atau apapun, maka hendaklah dia di dunia ini meminta maaf padanya. Meminta kehalalannya. Sebelum di suatu hari yang tidak bermanfaat harta, apa namanya, dinar, uang emas, dan uang perak. Kalau dia memiliki amal soleh, ini syahidnya. Amilatun nasibah. Apa di situ diartikan? Lukman, Lukmannya kita. Nah, apa itu? Amilatun nasibah. Apa artinya? Perkataannya. Karena bekerja keras dan berupaya. Dan bekerja keras payah. Iya, amal soleh itu payah loh. Iya enggak? Siapa bilang amal soleh bukan payah? Payah. Mau bukti? Ini kita sholat lima waktu. Satu contohnya, payah loh itu. Karena kenapa? Kalau baru melaksanakan sih, insya Allah satu hari. Tapi ini sampai seumur hidup, payah itu. Nah, melelahkan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, inna sanulqi apa? Alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad perkataan yang berat. Apa perkataan berat? Al-Quran. Al-Quran ini berat perkataan. Maksudnya kenapa berat? Bukan perkataan itu berat dipikul, enggak. Kandungan ayat tersebut, kandungan firman Allah itu berat. Kenapa? Kan harus diamalkan. Allah mengatakan la taqrabu zina. Ini cuma perkataan, tapi kandungannya itu berat loh. Menjauhkan zina itu berat. Kalau ada yang mengatakan ringan, namun kosong dia. Dia membohongi dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena sifat jelek pada kita, pada diri kita sudah ditanamkan oleh Allah. Kecenderungan pada kemaksiatan sudah ada. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Innan nafsal am maratun bisu. Sebenarnya sifat jelek ini betul-betul sering membisikkan dalam jelekan. Nah, enggak usah jauh-jauh kita. Nah, jangankan kita ya ikhwan, Nabi Yusuf alaihi salam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau seorang bertakwa, seorang nabi yang saleh. Namun Allah mengatakan apa? Walaqad hamma biha wa hammat bihi. Coba tulis ketika siapa? Baca, buka surat itu gitu supaya kita bisa tahu artinya. Waduh, sudah lewat ini. Dulu kita sana. Tapi tidak apa-apa. Kalau pekan depan kita akan banyak faedah dari sini. Surat Yusuf setelah surat Hud. Walaqad hamma biha wa hammat. Walaqad hamma biha wa hammat. Hah? Walaqad hamma biha wa hammat biha. Ah, nah. Ada? Apa coba di situ apa diartikan? Ah, coba. Apa maksudnya berkehendak itu? Ayo. Sesungguhnya apa namanya wanita itu sangat berkeinginan pada Nabi Yusuf. Kan loh, tahu sendiri Nabi Yusuf kan? Separuhnya alam ini, keindahan alam ada sama Nabi Yusuf. Hai. Ya, lihat Qamar saja Masya Allah, ya teman. Nah, ya kan? Apalagi kalau buka kopiannya. Enak. Kekuasaan Allah. Tak? Dan Nabi Yusuf. Begitu pula. Istri Aziz ini, Masya Allah. Sebutkan dalam tafsirnya. Apa kata Allah? Walaqad hammat bihi. Dia memiliki kecenderungan. Wa hamma biha. Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau lah bukan karena Allah memberahmatinya. Coba lihat. Ayo, ini menunjukkan ya, kawan. Baik ya. Asyahid bahwasanya itu kita harus benar-benar mengingat-ingat kembali apa. Kalau kita tidak sudah lupa siapa saya yang kita dolimi saking banyaknya, ya yang bisa dijangkau cepat minta maaf. Lalu kembalikan. Kalau tidak, niat banyak bersedekah atas nama orang-orang yang telah dolimi. Mumpung di dunia masih terbuka pintu lebar-lebar. Karena kalau sudah mati tidak ada sudah. Hanya dari maksudnya ya, amilatun nasibah. Dia beramal payah-payah, akhirnya dia keluar masuk neraka. Kenapa? Ya timpas itu. Nah, amal soleh, salat, puasa, zakat, haji, seterusnya. Dikuatkan dengan hadis yang sering kita sebutkan ya. Apa kalian tahu siapakah yang bangkrut? Hitam, timpas. Ayo, intan sama. Nah, tapi amal dolim, amal sholat diambil. Ada dolim, amal sholatnya. Habis sholat, amal sholatnya. Nah, zakatnya. Nah, masih banyak yang dolim ini, ambil lagi. Habis zakatnya, puasanya. Masih ada lagi, ambil lagi. Habis hajinya. Ini subhanallah. Baik ya. Oleh karena itu, habis itu, nah, masih banyak yang dolim ini, kejelekan orang yang dolim ini. Diberikan padanya, terkurangi dia. Boleh jadi dia akan masuk jannah. Kan terkurangi kebaikannya, apa kejelekannya? Jannah. Setelah itu apa dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah diantara ahli menafsirkan ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nah itu. Ini, maka berhati-hati kita. Dan perbuatan kezaliman kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita. Ketika saya baca ini, menangis terus terang ya kawan. Nah, menangis pada diri saya pribadi dan mengingat banyaknya orang-orang juga yang berbuat zalim. Makanya kita banyak bersedekah. Kalau yang masih kita ada jangkau, kita akan minta maaf. Tapi kalau yang tidak tahu ini, ya, nah? Semenjak kita mukallaf, tapi yang kita repot, apa yang kita sangat sedihkan bagaimana dengan saudara-saudara kita. Nah, khususnya dari para pemimpin-pemimpin yang zalim, ya toh, banyak itu. Ya, baik itu pemimpin umat yang besar, maksudnya pemerintah yang mendzalimi rakyatnya, sehingga kita banyak berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita sini. Jadi pemerintah-pemerintah kita, semoga Allah merahmati mereka. Nah, sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, seandainya aku memiliki doa yang terkabulkan, aku tujukan kepada pemerintah. Karena biar bagaimana mereka ada kedolimannya kepada rakyatnya, namun kebaikannya pun tidak sedikit. Baik, dan yang lainnya, yang dolim kepada sama hamba. Maaf, cukup kita sampai sini ya. Kita masuk kepada usul as-salata. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjut. Kita masuk kepada usul as-salata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amrat. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala. قوله وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. Perkataan beliau, ya, siapa penulis ini kitab ini, usul salata kamu. Rudin, siapa penulisnya? Saya Muhammad Ulwab. Jangan lupa tulis. Penulis kitab usul salata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tulis. Jangan lihat saya melotot nak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan bab al-ilmi wa qala al-Bukhari rahimahullah bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Al-dalil qawlu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Fabada bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Dan berkata al-Imam Bukhari rahimahullah, dan perkataan beliau itu al-Imam rahmatullahi alaihi al-Mujaddid, dan berkata Imam Bukhari rahimahullah bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah kamu ya Muhammad terhadap dosa-dosamu. Subhanallah. Cuman bagus sekali ayat ini ya. Maka Allah memulai dengan berilmu sebelum berkata dan beramal. Apa berkata dan beramal ya ikhwan? Yang dimasukkan sini Al-Imam Bukhari, yaitu berilmu mengatakan fa'alam. Berkata apa? Annahu la ilaha illallah. Tidak ada. Mengatakan la ilaha illallah. Beramal mengamalkan la ilaha illallah, dan beramal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Dalil ini kata Syekh rahmatullah alaih, dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pendalilan tentang kedudukan ilmu, tentang kedudukan ilmu, dan bahwasanya seorang ahli ibadah, ya itu siapa mau beribadah kita ini nanti sebentar mau beribadah sholat duhur. Nah, yaitu apabila dia beribadah kepada Allah, tidak boleh dia untuk memulai dalam beribadah kecuali setelah mengilmuinya. Nah, ini harus paham kita. Jadi ketika kita mau sholat, nah kita harus ilmui dulu ini. Apa yang kita mau lakukan ini? Wa annal wa'ida wal mu'allim wal mursil la yajuzu lahu yatasadda lidhalika qabla al-ilmi ay yajibu an yad'u an-nas ila ma ya'lam wa yansau an-nas bima ya'lam. Sudah ya? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang kita baca pada pertemuan lalu. Kemudian faedah yang berikutnya. Paham ya? Ini sudah disebutkan toh? Saya cuma mengulang sekilas saja. Karena Syekh menyebutkan kemarin kita sudah baca sampai di terakhir. Nah, wa illa sawfa lam tanfa'uka ibadatuk. Karena kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, maka boleh jadi ibadahmu itu tidak akan bermanfaat bagimu. Kenapa? Karena ibadahmu tidak dipondasikan dengan ilmu. Baik. Qaul rahimahullah i'lam rahimakallah. Perkataan beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Qala Syekh, yani Syekh Muhammad Aman Al-Jani, hakadha uslub Syekh ka uslubil al-awwalin. Inilah uslubnya Syekh. Metode Syekh di dalam berdakwah. Sebagaimana metodenya salaf, orang-orang sebelum beliau. Berarti menunjukkan bahwasanya sering mendoakan, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam berdakwah, ini tarekatnya salaf. Nah, baik. Sebagaimana sini kata Syekh rahimahullah, inilah demikian usulnya Syekh dan usulnya para awwalin, yaitu orang-orang terdahulu. Kemudian berikutnya faedah dari lafaz ini kata Syekh, ucapan ini rahimakallah atau barakallahu fikum atau semena dengan itu, yuqalu muwajjahun ila kulli man tata'atta minhu al-ma'rifah wal ilm. Ucapan ini dikatakan, yaitu ucapan ini ditujukan kepada seluruh siapa yang diketahui pada dirinya ma'rifah dan ilmu, memiliki kesungguhan di dalam memahami agama Allah dan mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh rahimahullah, jadi ini ucapan yang ditujukan oleh Syekh rahimahullah, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang mereka memiliki suatu ciri-ciri untuk memahami dan mengilmui agama Allah. Semoga kita semua ya khas. Nah, seakan-akan kata Syekh, seakan-akan beliau mengatakan, "I'lam ya talibal ilm." Ketahuilah wahai para talibul ilm rahimakallah, semoga Allah merahmatihum. Ya man yata'atta minhul ilmu wal ma'rifah, wahai siapa yang memiliki ilmu dan ma'rifah. Nah, ya, ini maksud dari hal tersebut. Qauluhu, itu maksud dari perkataan Syekh yang menyebutkan pada kita faedah dari perkataan mu'alif i'lam rahimahullah. Qauluhu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masaili al-thalathi wal amalu bihinna al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu wajib bagi setiap laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin untuk mempelajari tiga perkara ini. Nah, dan mengamalkannya, dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Nah, apa dalilnya lo? Kamu, apa dalilnya Allah yang menciptakan kita? Apa artinya? Nah, wa razaqana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hah, apa artinya? Apa dalilnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita? Sudah sebutkan belum? Belum kan? Oh, ya, sebelum. Nanti kita sebutkan. Baik. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Membiarkan begitu saja kita. Yaitu tanpa aturan, tanpa tujuan. Justru Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Nah, kata Syekh rahimahullah, di dalam perkataan Syekh rahimahullah ini ada pendalilan tentang memahami tauhid rububiyah. Dan tauhid al-uluhiyah. Perkataan Syekh ini yaitu annallaha, bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kepada kita begitu saja, namun Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Di sini ada pendalilan kata Syekh, pendalilan tentang tauhid rububiyah. Apa pengertian tauhid rububiyah kamu? Wah, kuda kok. Pengatur, pemilik. Satu lagi, kurang satu. Ada tiga mananya. Nah, Habib bantu. Pengatur, pemilik, terus. Fat, pengatur, pemilik, kurang satu nak. Ah, lupa. Kabar? Itu tahu itu soal sifat. Kurang satu nak. Ayo. Nah, lalu kamu menjahit? Ah? Kan berbicara ke sekular tidak? Hah? Pemberi? Nah, bukan. Alhamdulillah. Pencipta, pemilik, dan? Nah. Tadi kamu sebut apa? Pengatur, pemilik, dan pencipta. Naam. Ini tahu rubi ya? Al-Khaliq, wal-Malik, wa mudabbir. Kalau tauhid, uluhiyah. Tauhid, Ahmad. Tauhid, uluhiyah apa pengertiannya? Apa pemurudnya? Nah, bahwa hak Allah tetapnya sesembahan yang berhak disembah. Baik, itu tahu dulu uluhiyah. Baik, itu diantara apa yang disebutkan oleh Syekh. Nah, kemudian faedah dari perkataan tersebut juga, bahwasanya kata Syekh rahimahullah, pengenalan seorang hamba bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan makhluk satu-satunya, tidak ada pencipta selain Allah. Dialah Allah yang memberikan rezeki satu-satunya. Namun bersamaan dengan keberadaan Allah yang pencipta satu-satunya dan pemberi rezeki satu-satunya kepada hambanya, namun Allah memberikan, menciptakannya dan memberikan rezeki padanya bukan setelah itu dibiarkan begitu saja, ya, tanpa aturan, seperti binatang ternak yang cuma makan saja dari rezeki Allah. Nah, namun tujuannya adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksudnya. Jadi kita mengenal maksudnya di sini, penjelasan dari Syekh ya, bahwa dalam perkataan ini ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maksudnya Allah kita harus memahami dan pengenalan, pemahaman yang sebenar-benarnya bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita satu-satunya, yang dengan itu tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tanpa tujuan. Karena kenapa? Karena Allah memberi rezeki kepada kita dan menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Jadi kita bisa makan tiap hari, kita bisa menghirup udara segar, bisa minum, bisa tidur tidur lelap, tidur nyenyak, bisa bersendau gurau dengan keluarga dan sahabat, bisa menghirup udara segar, bisa berjalan permukaan bumi sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam mendapatkan apa yang Allah fasilitasi di atas permukaan bumi ini. Semuanya itu ada tujuannya. Nah, bukan seperti binatang ternak yang cuma makan dan minum dari rezeki yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini. Namun ada tujuan, namun manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Itulah kaitannya. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhid uluhiyah. Alhamdulillah. Nah. Sehingga untuk sehingga untuk seseorang atau manusia itu bisa melakukan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah kepada Allah, maka Allah mengutus rasul. Nah. Apa misi dan visi rasul tersebut, kita baca pada poin berikutnya. Qauluhu faman ata'ahu dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia akan masuk surga. Yaitu maksudnya di sini, masuk ke dalam surga siapa yang taat kepada Rasul, entah dia masuk ke dalam surga dari golongan yang pertama sekali masuk ke dalam surga tanpa diadab. Kemana pun catat tuh. Entah dia masuk ke dalam surga tersebut tanpa diadab sama sekali atau tanpa ada hukuman, sebagaimana keberadaan 70 penipu yang mereka kasbi'in, seperti 70 yang mereka telah kamu mengenal mereka, atau masuk ke dalam jannah setelah dia wajib untuk masuk ke dalam neraka. Jadi yang taat kepada Rasulullah SAW semuanya masuk ke dalam jannah. Entah masuknya ke dalam jannah di awal mula tanpa diadab dan tanpa dihukum oleh Allah, sebagaimana keadaan 70 ribu itu yang kalian mengetahui, yang kata Syekh. Atau dia masuk ke dalam jannah setelah masuk dulu ke dalam neraka dengan syafaat Rasulullah SAW, atau masuk ke dalam ini, ciri-ciri orang akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, dia masuk langsung ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hukuman. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam surga jannah tapi masuk dulu ke dalam neraka. Ini yang semoga Allah menjauhkan kita semua. Masuk ke dalam jannah, yaitu masuk dulu ke dalam neraka, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita semua. Kemudian setelah itu masuk ke dalam jannah dengan syafaat Rasulullah SAW. Golongan yang ketiga, ciri-ciri yang akan masuk ke dalam surga, yaitu timbangan kebaikan dan kejelekannya itu sama. Timbangan kejelekannya dia itu kepada timbangan kebaikan dan kejelekannya itu sama. Misalnya timbangannya antara amalan kebaikan dan timbangan kejelekannya sama beratnya. Tidak ada yang berat salah satu pun. Semuanya kedua-dua sisi tersebut, kejelekan dan kebaikan sama. Ibaratnya itu 50-50, 50%, 50%. 50-50. Ketika sama tersebut, Allah memerintahkan untuk orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Kata Syekh. Subhanallah. Namun, kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam jannah sebelum masuk ke dalam neraka. Nah, ya, paham ya? Ini golongan yang keberapa tadi? Tiga. Sekarang golongan yang keempat, kata saya. Atau dia masuk ke dalam neraka, akan tetapi neraka tersebut sebagai pembersih dirinya dan tempat kembalinya adalah surga. Nah, harus hati-hati nih. Dia masuk ke dalam surga entah dengan syafaat Nabi SAW atau syafaat selain Nabi SAW, syafi'in. Nah, entah itu dia memiliki anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, memberikan syafaat padanya, atau dia didoakan atau disolati oleh 40 orang dari kalangan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan kepada Allah, atau boleh jadi syafaat benar-benar syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Inilah bentuk dari orang-orang yang taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya semua Muslim yang namanya Muslim pasti, Syekh ingin menyampaikan kepada kita, semua yang namanya Muslim, semua Tunggu masih ada, masih ada waktu. Kurang 20 menit, 5 menit, 15 menit. Cukup. Syekh ingin menyampaikan pada kita semua ya ikhwan fil din wa akhwat fil azani wa azakum Allah wa barakallahu fikum, bahwasanya semua yang namanya muslim yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk jannah. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini. Azab masuk jannahnya itu awal tanpa dihukum, tanpa azab, atau masuk ke dalam jannah setelah dia wajib untuk masuk ke dalam neraka, kemudian masuk ke dalam jannah dengan syafaat Rasulullah SAW, atau timbangannya sama, kejelekan dan kebaikan sama. Nah, maka Allah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam neraka, kemudian Rasul memberikan syafaat padanya. Baik. Baik, atau ada orang yang akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke dalam neraka, namun neraka itu adalah sebagai pembersih baginya, pembersih baginya. Baik. Ini keadaan orang yang masuk ke dalam jannah. Bahwasanya siapa yang taat kepada Rasul pasti akan masuk ke dalam jannah. Maksudnya semua yang namanya muslim, kecuali yang sudah murtad dengan sadar atau tanpa sadar. Mahfum, perkataan saya, dia murtad entah sadar atau tidak sadar, menyadari atau tidak menyadari. Maksudnya apa? Kalau menyadari sih kita paham. Ya kalau tidak menyadari, apa maksudnya? Maksudnya menyadari, yaitu dia melakukan pembatal-pembatal keimanan yang dia melakukannya, namun dia tidak menyadari bahwa itulah pembatal keimanan. Seperti orang yang mengaku sebagai nabi, ini kan batal. Walaupun dia sholat, dia melihara jenggot, celana di atas mata kaki, istrinya bercadar, pakai jubah, pakai imamah, jenggotnya sak dada, tapi dia ngaku nabi, batal, murtad. Nah, kalau istrinya ikut-ikuti yakini suaminya nabi, wah sama saja seperti suaminya. Nah, kayak begitu ya. Nah itu contohnya, menyadari atau tidak menyadari. Ini tidak menyadari ya, kerasukan. Baik, maka siapa yang taat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan masuk tempat akhirnya mesti jannah, kata Syekh. Tempat akhir kehidupannya di akhir nanti jannah. Walaupun mampir, tapi kalau mampir jangan pikir wah mampir, jangan. Mampir setengah hari itu 500 tahun loh. Setengah hari 500 tahun. Kalau satu jamnya berapa tuh? Yang punya hitungan matematika mantap, saya mau coba dulu. Kalau setengah hari itu 500 tahun. Kalau satu jam berapa itu? Berapa hari? Hah? 120 jam. Masa? Gitu? Kalau satu setengah hari itu 500 tahun. Kalau satu jam? Hah? Satu hari 15 tahun? 500. Setengah. Satu hari kan 1000 tahun. Hah? Ka'al fasarat inna yawman inda rabbika ka'al fasadin mata'udin, kata Allah. Sesungguhnya satu hari di sirat kalian seperti 1000 tahun kalian menghitung. Nah, kalau di hari kiamat masuk neraka satu hari kan 1000 tahun seperti kita ini. Tentunya disiksa pagi, siang, sore, malam. Kalau satu hari saja, Masya Allah, coba dipukul palu-palu satu hari saja, komat. Ada rambut saja sakit, apalagi kalau dapat. Nah, ini 1000 tahun nak. Subhanallah, semoga Allah menjaga kita semua. Nah, berapa itu? Itu kalau setengah harinya 500 tahun. Kalau satu jamnya berapa? Hampir 42 tahun. Berapa? Hampir 42 tahun. Subhanallah, 42 tahun. Satu jamnya. Padahal Zabaniyah, malaikat Malik tidak pernah tersenyum sama sekali. Nah, kita dipukul, seseorang dipukul sambil disenyumkan itu sakit. Apalagi dipukul dalam keadaan tidak senyum. Muka sangat. Subhanallah. Baik. Walhasil ya ikhwan, jangan berpikir bahwasanya kita akan masuk ke dalam jannah. Ya memang insya Allah. Dan jangan kita menjadi orang yang memiliki cita-cita yang terlalu rendah. Dalam arti kata, oh, kalaupun mampir ya tidak lama. Siapa bilang tidak lama? Coba lihat, satu jamnya saja itu sudah berapa tadi? 40? 42 tahun, taruhlah begitu. Coba lihat, setengah umur kita, setengah umur manusia keumuman. Kalau ada orang bisa hidup 80 tahun, berarti 84 tahun. Nah, baru 1 jam, 2 jam. Subhanallah. Baik. Hanyalah baik. Semuanya akan masuk ke semua yang taat pada Nabi SAW itu muslimun. Akhir tempat nanti di jannah. Hanya saja kata Syekh rahimahullah, hanya saja mereka berada di dalam jannah bertingkat-tingkat. Kita di sini berkumpul sama. Namun kedudukan kita di jannah nanti berbeda-beda ya, kawan. Nah, berbeda-beda. Kita yakin semua 100% semua kita akan masuk ke dalam jannah. Selama kita sampai meninggal notabenenya muslim, tidak murtad atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan kita. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, namun dengan semuanya kita pasti masuk ke dalam jannah, namun tingkat derajat kita nanti di jannah berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Kenapa? Ala hasbi ta'atihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihasbi mahabbatihim li Rasul alaihi salatu wassalam. Berbeda-bedanya itu tergantung dari ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan di dalam menjalani ketaatan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesuai kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kita cinta toh? Nah, enggak usah jauh-jauh dari kepada Rasul. Misalnya antum sebagai orang tua atau kita sebagai orang tua memiliki anak lebih dari satu, 5 misalnya atau 3. Dari 3 itu mereka kecintaan pada kedua orang tuanya itu ada berbeda-beda. Semua merasakan cinta. Tapi di antara mereka itu ada yang cinta memang cinta, tapi kalau bandelnya bandel luar biasa. Iya kan? Namanya cinta sebenarnya kan patuh terhadap siapa yang dicintai. Iya dong? Naam. Begitu kan? Namanya orang yang mencintai kepada seorang yang mencintai pada kekasihnya misalnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang diinginkan kekasihnya supaya kekasihnya itu tetap mencintainya. Naam. Dan berusaha untuk jangan melakukan hal-hal yang dia tidak cintai, dia tidak sukai. Itu sama makhluk. Nah, begitu. Nah, jadi maka kedudukan pula di jannah, seseorang mendapatkan kedudukan di jannah sesuai dengan tingkat kecintaan dia pada Rasulullah SAW. Maksudnya kecintaan sini itu bagaimana bentuknya dia mengikuti Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Nah, ya. Sebagaimana kita memiliki beberapa anak, di antara mereka ada yang kita paling cintai. Kenapa? Karena betul-betul dia patuh. Betul-betul dia itu penurut ibaratnya. Betul-betul dia itu apa ya, menyenangkan hati. Itu secara fitrah kita. Oh, semuanya ada di antara mereka, kalau di antara kita kita suruh ah, ya sebentar. Sebentarnya itu sebentar di Sulawesi. Enak. Nah, ada di antara besok, besoknya orang Jawa. Enggak harus lakukan. Insyaallah, insyaallah Nabi Musa. Enak. Bukan insyaallah Nabi Ismail. Nah itu. Nah, di antara mana kita ada yang kalau suruh insyaallah langsung segera. Tidak menundanya. Ada di antara mereka kalau kita begini kan dia lakukan langsung cepat. Ini tentunya keadaannya lebih kita lebih apa namanya? Masuk di hati kita plong terhadap dia dibandingkan ini. Tapi tetap mereka adalah anak kita. Yang kita harus berbuat adil terhadap mereka. Nah, begitu. Tapi sisi kecintaan ada. Hak ini kita kaitkan pula sini sama. Bahwasanya mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan tingkat dia mengikuti Rasulullah SAW. Semakin dia mencintai Rasul dalam mengikutinya, maka semakin besar kedudukan dia dalam jannah. Dalilnya Allah berfirman. Siapa yang hafal? Yang saya maksudkan dalilnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Allah. maka pasti Allah mencintai kalian. Syahid mengikutinya, mengikuti Rasulullah SAW. Maka dia mencintai Rasulullah SAW dan dia betul mengikutinya. Dengan begitu mengikutinya, semakin kita mengikuti Rasulullah SAW, semakin Rasulullah SAW mencintai kita. Kalau sudah Rasul mencintai kita, Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, derajat jannah nanti pun semakin besar. Semakin menguatkan hadis yang lain yang sering kita sebutkan, atau bukan sering lah, beberapa kali kita sebutkan hadis keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tidak. Semakin banyak orang bersalawat kepada Rasul, semakin dekat kedudukannya di sisi Rasul. Menunjukkan semakin banyak frekuensi atau kuantitas dia di dalam bukti kecintaannya, semakin dekat dia nanti di sisi Rasulullah SAW. Kalau dekat di sisi Rasulullah SAW, ya tentunya derajatnya di jannah tinggi apa enggak? Tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di jannah nanti berada di suatu tempat yang setinggi-tingginya derajat dalam jannah. Jannah apa itu? Jannah Firdaus. Subhanallah. Cuma itu. Kata Rasulullah SAW, Aksiru alaiya salata min yawmil jum'ah. Faman kana aktsarum alaiya salatan kana aqrabu minni manzilatan. Barang siapa, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Ini hadis Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain, hadis Abi Umamah rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dia nanti di hari kiamat sangat dekat derajatnya di sisiku. Menunjukkan apa di sini? Yaitu tingkat kecintaan dia pada Rasulullah SAW lebih banyak. Karena kalau orang senantiasa menyebut-nyebut, itu menunjukkan cinta atau tidak? Cinta. Saya mau beri contoh, antumlah, abang kita. Setiap antum berbicara di mana antum sebutkan istri saya, istri saya, istri saya. Wah, pasti antum puji istri antum. Orang pasti bilang, wah terlalu cinta dia sama istrinya. Sampai sama kita disebutkan istri saya, istri saya. Sampai masalah bangun tidur disiapkan, sudah ada kopi di depan saya. Pokoknya disebutkan kebaikan-kebaikan istri. Itu menunjukkan bahwa dia cinta sama istrinya. Ya, begitu pula soal istrinya. Setiap hari di majelis akhwat dan ummahat semua suami saya, suami saya, suami saya, suami. Sampai kadang-kadang keceplosan. Apa maksudnya ya, Afi? Nah, oh, enggak, Afan salah. Apa bukan rahasia? Tapi saya sudah keceplosan. Nah, begitu. Suami saya, suami saya, suami. Pokoknya suami saya. Itu menunjukkan dia sangat cinta pada suaminya. Nah, begitu pula. Ketika kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Menunjukkan apa? Kita dimanapun kita berada, kita bersalawat pada Rasul, menunjukkan apa? Kita cinta pada Rasul SAW. Karena kenapa? Karena kita terus menyebut nama Rasul SAW. Menyebut nama Rasul adalah suatu bentuk ibadah. Dan ibadah itu adalah cinta. Nah, kenapa? Karena Rasul, karena ibadah itu adalah merupakan seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, itu. Insyaallah cukup sampai sini. Kenapa kita tutupkan? Karena biar rasionanan makan. Sama pada dulu tetap. Bukan di dalam ayat, tapi dalam hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari. Hadisnya panjang. Naam. Yatarauna ahlul jannati. Kata Rasulullah SAW, penduduk jannah akan saling melihat. Terpanjang hadisnya ini. Yang syahid itu bahwasannya yang atas bisa datang berkunjung ke bawah, tapi yang bawah tidak bisa berkunjung ke atas. Sehingga yang di bawah ini berangan-angan, oh ya, ya seandainya dulu kita di dunia beramal seperti mereka. Mereka di sini dalilnya para ulama bahwasanya orang soleh pun menyesal nanti di hari kiamat. Orang soleh pun menyesal. Panjang dalilnya sebutkan itu. Naam, karena apa namanya, kalau tidak salah setengah halaman ini. Menyebutkan tentang bagaimana jannah. Kan disitu disebutkan pasarnya di dalam jannah, kemudian ziarahnya mereka, makanannya dan seterusnya. syahid bahwasanya penduduk di atas saling berkunjung, namun yang di atas bisa mengunjungi ke bawah, namun yang di bawah tidak bisa berkunjung ke atas. Paham ya? Ibaratnya pendekatan pemahaman, yang kelas 1 bisa mengunjungi kelas ekonomi, ekonomi tidak bisa pergi ke kelas 1 karena ada kuncinya. Kuncinya dimasukkan ke dalam kantong. Tapi ini pendekatan, maksudnya begitu. Tapi kalau sekarang kan bisa ya, ekonomi masuk ke ekonomi. Tapi itu maksudnya, bahwasanya yang atas bisa mengunjungi yang di bawah, tapi yang di bawah tidak bisa, cuma bisa melihat dan berangan-angan. Paham ya? Itu maksudnya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari, hadisnya panjang. Baik. Selesai. Itu tanya yang ingin tanyakan sama ada. Apakah ada dalilnya kita memanggil kepada istri kita istri itu atau suami itu, padahal Rasulullah paling mencintai Aisyah radhiyallahu anha, hanya anda tidak dapatkan Rasulullah memanggil hadis bahwa Aisyah itu istri itu, tapi yang ada adalah Umair. Tidak ada masalah kalau atau kalau mungkin ucapan istri itu takut dia keluar nanti istri orang tidak nah, kalau dari sisi dari Rasulullah SAW, tapi kalau ayat ada sebagian perkataan istrinya Nabi Ibrahim ya waila ta'alidu wana ajuzun hadza ba'li syekha, kata Allah SWT, ya seandainya, oh, apakah aku bisa melahirkan dalam keadaan saya ini sudah ajuz, ajuz itu sudah tua. Wahada ba'li syekh, ba'li itu suami. Wahada ba'li, ini suamiku syekh. Sudah punya dalil, bukan lagi narhum, bapaknya Rasul. Wah, ini suamiku. Dan kebiasaan salam itu mengatakan sauji, saujatiha. Nah, tapi kalau dari Rasul sampai sekarang memang saya enggak tahu kalau ada sesuai dengan, tapi kalau ayat ada, kata Allah mengatakan wahada ba'li syekh, dan ini adalah suamiku, menunjukkan boleh kan? Ayo. Karena syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat kita selama tidak ada pelarangan. Baik, apalagi syariatnya Nabi Ibrahim, tentunya Allah memerintahkan kepada Rasul SAW untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Baik, paham ya? Ayo, itu jawabannya. Tadi, terakhir kasih mau makan. Hah? Nah ini, oh, sudah jam itu. Ambil wakil sama Bu Noman. Nah. Ayo. Bagaimana mengungkapkan tadi, kalau kita telah berbuat zalim kepada seorang, bisa dengan cara bersedekah. Terus, maksudnya ini, apa? Bagaimana anu yang kita bersepeda hitungannya dan kita telah berbuat dosa. Barakallahu fiik. Mau direkam apa enggak? Baik. Selesaikan. Kita bersedekah untuk orang yang kita zalimi, jadi menghitungannya seperti apa bentuknya itu? Artinya kalau kita dalam bentuk uang, ya mungkin dengan jumlah yang pernah kita zalimi, kita bentuk yang lain. Baik. Yang saya ingat dari perkataan Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya, tapi yang saya ingat Syekh bin Baz pada saat ini, bahwasanya kita bersedekah jika kita tidak mengetahui siapa kita zalimi, atau kita berbuat zalim sama seseorang kemudian dengan hal itu bisa menutupi kezaliman kita pada seseorang tersebut, yaitu dengan bersedekah. Dengan kita bersedekah kita merasa bahwasanya dengan sedekah itu sudah menutupi kezaliman kita padanya. Nah, untuk jumlahnya itu ya, nah, tentunya tidak bisa ditakar, tidak bisa dihitung dengan matematika kalkulator. Karena kenapa? Karena namanya sedekah itu Allah melipat gandakan kan? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 sampai sebanyaknya. Siapa? Bahkan juga kita bersedekah dengan bentuk amalan kesalahan. Misalnya, saya berpuasa Senin Kamis, atau antum berpuasa Senin Kamis, atau antum berpuasa apalah. Yang mana puasa itu antum niatkan pahalanya untuk orang yang antum dolimi. Nah, ini kan amal kita kan. Bahkan yang mana itu kan, dan amalan puasa pahalanya itu tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Karena semua itu hanya milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzulah. Seluruh bani Adam adalah untuk dia. Maksudnya ada kadarnya. Adapun puasa untuk saya, kata Allah. Kata Allah, adapun puasa untuk Allah. Dan saya membalasnya. Di sini kata ahli ilmi bahwasanya amalan puasa pahalanya itu tidak ada kadarnya. Sangat banyak. Sehingga kalau kita membalas misal banyak yang kita dolimi atau ada yang kita dolimi, kita sebutkan sama orang, apa namanya, kita niatkan puasa kita lakukan ini untuk siapapun yang telah kita dolimi. Nah, atau disebutkan juga ahli ilmi, bukan saya yang saya ingat, yaitu dengan apa namanya, dia memaafkan orang yang ber apa namanya ya, memaafkan, yaitu dengan dia melakukan dari ketaatan baik amalan lisan ataupun anggota badan yang bukan harta, yang dinaikkan itu untuk siapa saja dia lakukan. Nah, begitu. Jadi sedekah itu bukan, jangan dipahami sedekah itu hanya berbuat berbentuk lisa apa namanya, berbentuk harta, namun sedekah itu bisa juga berbentuk ilmu, bisa berbentuk juga kebaikan, bisa juga berbentuk kebaikan. Mau ya? Hanya kalau kadarnya enggak, karena namanya sedekah amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dan Allah yang mengatakannya. Bagaimana kalau yang dizalim itu orang kafir atau orang fajir, mana? Walaupun orang tersebut orang kafir, nah, itu terjadi pembahasan para ulama orang kafir, terjadi pembahasan dalam kafir ya. Tapi kalau berkaitan orang kafir dia sudah mati, itu selesai urusan. Tapi kalau masih hidup, nah itu wajib tetap kita akan minta maaf. Kalau tidak ketemu atau tidak bisa, maka dengan banyak bersedekah hal tersebut. Maksudnya dunia, di kehidupan dunia, karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia masalahnya. Kalau masih hidup itu pembahasannya akhirnya. Dan kalau sudah mati selesai, karena dia tempatnya neraka, tempatnya di neraka. Paham ya? Tapi kalau masih hidup orang kafir tersebut, nah, tetap namanya kodoliman dia akan tersebut. Begitu ya? Sebagaimana telah dikatakan bahwasanya walaupun dia itu kafir, kalau pernah kita zalim, maka kita mesti membayar kezaliman kita. Itu sekarang dia kafir dan dia mati dalam keadaan kafir. Apakah tetap juga tuntutan yang ya itu yang sekarang permasalahan, kalau orang sudah kafir, sudah mati dalam kekafiran, itu yang saya ingat sekarang perkataan ahli ini, dan itu yang lebih dekat kebenaran insya Allah, bakal saya urusan. Karena kekafiran itu mati dia ke atas, karena dia mati dalam keadaan kafir. Nah, walaupun mereka diberikan kebaikan kita, tetap masuk neraka. Begitu maksudnya. Nah, itu permasalahan saya. Jadi ibas. Tapi kalau kafir yang masih hidup, nah itu tetap berlaku hukum itu. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu kafir ini dia mati dalam keadaan kita kafir atau muslim. Tetap hukum itu berlaku. Enam, tetap itu hukum berlaku. Oleh karena itu Rasul Muwaita kita sebutkan, man qatala mu'ahadan lam yu'adda lan dimiyan lam yajid rahyatal jannah. Siapa membunuh orang kafir demian, maka dia tidak akan mendapatkan surga, karena berkaitan dengan dia membunuh masih dalam keadaan itu tadi. Nah, begitu ya. Itu yang saya ingat dari perkataan alim tentang masalah yang terakhir ini. Hanya sekarang masalahnya kalau yang masih hidup itu insyaallah, tapi kalau sudah mati, yang saya ingat dari perkataan ahli ini dalam pembahasan tersebut adalah selesai sudah. Karena orang kafir diberikan kebaikan ataupun tidak, di akhirat neraka. Neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlu kitab dan musyrikin, mereka di dalam di hari kiamat berada dalam neraka jahanam kekal abadi. Itu syahadnya. Jadi dengan diberikan kebaikan, adapun syafaat apapun tidak bermanfaat. Contohnya kisah pamannya siapa? Rasulullah SAW Abu Talib. Rasul yang memberikan syafaat tidak mampan. Jangankan kebaikan, syafaat tidak mampan nanti di hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya orang kafir dengan amin lakukan tidak bermanfaat sama sekali yang mereka akan dapatkan nanti di hari kiamat. Adapun di dunia tetap berakal tersebut, sehingga itulah Rasul SAW tetap memerintahkan pada kita untuk memberikan berbuat baik pada orang kafir. Apalagi kalau tetangga, misalnya kita memasak baunya sampai ke tetangga kita, tetangga kita kafir, terbanyak kuah berikan. Nah, karena kenapa? Karena hak-hak itu tetap ditunaikan walaupun kafir. Nah, ya, bahkan sebagian ahli yang berdalilkan dan itu, kalau dicium sama tetangga, ah ini, dapat apa ya? Cium tetangga baunya kemudian ada kebaikan, ah itu bagian dari bukan kebaliman, maksudnya itu ke apa namanya tidak memenuhi hak-hak tetangga. Tapi repot sekarang kita nih. Padahal cuma bawang goreng di rumah, bagaimana mau dipahami? Nah itu bawang kita membagi ya, bagaimana lah, kalau antum mau makan, masya Allah. Bawang goreng lagi dia bawang goreng kecium tetangga, waktu bagi bawang goreng tadi itu bukan membagi sebagian. Tapi kalau maksudnya hadis Rasulullah SAW itu memperbanyak kuah, dan masih bagi. Nah itu, itu disebutkan, walaupun tetangganya orang kafir, namun kalau tercium bawang masakan kita, dia juga Rasul, banyak kuah, baik. Ini menunjukkan bahwasanya bermuamalah kepada orang kafir tetap hal tersebut. Tapi ya, selesai di sini. Selesai gitu. Ayo, tidak makan kesian mereka. Kenapa Pak? Itu yang saya bilang tadi tidak khilaf. Namun yang bagi pribadi saya tenang itu imbas selesai hal tersebut. Kalau orang kafir dan kufurannya mana? Nah, mungkin yang saya ingat itu bahwasanya dengan itu apa namanya terbayarkan dengan semua itu dan kekafirannya, maka hal tersebut. Itu berkaitan dengan hukum Allah. Itu kan hukum Allah. Ini kan hukum apa? Hukum Allah kan tidak muharram membunuh kafir yang dimi. Nah, ketika keharaman ini kan dosa besar. Nah, ketika ini dia melanggar dosa hukumnya Allah. Hukum Allah ya Allah masukkan dalam neraka sebagaimana pelaku zina. Nah, begitu. Misalnya ada orang sekarang taruhlah ini si A dia menzina memperkosa si B, pak wanita. Ah, ini dia tetap masuk neraka kalau dia bertobat karena perbuatan zina itu. Dia bertobat. Namun kebaliman sama ini tetap berlaku. Kalau dia muslim. Dan ataupun kafir, tapi di dunia harus tetap. Ah, dia harus minta maaf misalnya. Tak? Atau bagaimana? Tapi kalau sudah mati, nah ini yang jadi pembahasan maksudnya. Nah, ini kata ahli ini yang saya ingat lah, yang menenangkan hati, yaitu bahwasanya hal ini terima sudah. Kenapa? Karena mereka kafir. Kafir. Adapun ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, muslim. Karena dia muslim. Nah, apalagi kalau dia bertobat dari hal tersebut. Apalagi dia bertobat. Nah, ngapun ya. Ah gitu. Itu yang dimaksudkan ahli ini yang saya ingat sekarang pembahasan tersebut. Yang terjadi khilaf para ulama. Tapi walhasil intinya dia berbuat zalim. Nah. Nah. Yang mana? Ayo. Kalau hukum Allah tetap hukum Allah. Kalau berkaitan dengan iya, sekarang kan permasalahan membunuh kafir dini itu permasalahan hukum Allah. Bahwasanya hukum membunuh mereka dosa besar. Kabira minal kabair. Nah, sekarang permasalahannya apakah ini kisosnya itu berlaku juga di sana? Nah, itu yang pembahasan. Nah, itu juga pembahasan karena kalau dunia berlaku. Tapi di akhirat lain, karena hukum di akhirat dan hukum di dunia berbeda. Hukum di akhirat dan hukumnya berbeda. Hukum ya? Nah, itu enam. Baik. Nah, saya ingat sekarang, yaitu dalil bahwasanya kisah dua orang yang membunuh. Ya Allah tertawa terhadap dua orang. Ya, Pak? Yang dua orang. Yang mana hal tersebut, kedua-duanya masuk surga. Yang pertama, si kafir membunuh muslim. Tapi apakah ini bisa jadi pendalilan? Wallahualam. Nah, membunuh muslim, masuk, dia masuk surga. Ini masuk belum beriman. Dia masuk Islam. Kemudian dia masuk neraka. Saya masuk surga. Nah, sementara ini dia hal neraka. Apakah ini tidak berlaku? Karena kenapa? Karena dia membunuhnya ketika itu masih dalam keadaan kafir. Nah, sehingga ketika dia masuk Islam, kedalilan pada ini tidak berlaku. Padahal membunuh muslim dosa besar, iya kan? Bukan dosa besar, mendekati kufuran kan? Nah, tapi ketika dia masuk Islam, terjadi semua. Nah, apakah ini dikias aulawi? Kebalikannya, muslim membunuh kafir. Nah, ini kalau dalam hukum tidak boleh. Kalau dia dimi, ya lah. Tapi sekarang pembahasannya kalau sampai ke akhirat, apakah ini akan berlaku hukum itu atau tidak? Nah, itu tidak. Karena seperti tadi ini tidak berlaku di akhirat. Karena dia membunuh dalam keadaan masih kafir. Bertobat kepada Allah. Nah, sekarang ini keadaan kembali. Apakah ini misalkan kios aulawi atau mafhum mukhalafah? Nah, itu yang saya tidak bisa mentakdirkan pada saat ini. Nah, itu mampunya. Karena ini muslim, boleh jadi. Seperti kisahnya Utsman bin Zaid. Kata, coba lain-lain lah. Wadi, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, walhasil itu yang saya katakan. Allah alam sholat. Cukup ya. Tetap makan dulu, baru azan. Kesalahan anak. Insya Allah apa-apa. Kalau makan berapa? 10 menit selesai? Cukup ya. Insya Allah. Baik. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.